Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah pada pertemuan yang lalu telah kita masuk di pembahasan pertama yaitu tentang Mukaddimah Al-Mu'allif Syarif, Syekh Al-Zaini Rahimahullah Ta'ala. Ini juga beliau telah mengisahkan sedikit cerita dari Imam An-Nawawi Rahimahullah pengarang Adhan Al-Fa'in An-Nawawi. Serta beliau Syekh Al-Zaini Rahimahullah Ta'ala mendorong melakukan cerita untuk hafal akan menghafal kita dan Al-Fa'in yang hadis-hadis yang terdapat dalam Al-Fa'in An-Nawawi. Kemudian insyaAllah pada pertemuan kali ini kita masuk di hadis yang pertama dari kita Al-Fa'in yaitu tentang Al-Niyah, tentang hadis Niyah. Wa'alaikumsalam Ta'ala أمير المسلمين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله هجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينقذها هجرته إلى ما هاجر إليه. Rawahu Imam Al-Muqtidai Wa'abdillah Muhammad Ismail bin Ibrahim bin Muriyah bin Tasijan Al-Bukhari Wa'abdu Musayyid Muhammad bin Hujjad Muslim Al-Jadari An-Naitaburi Fi Sahihayhima Al-Ladayhi Bima Asahul Kutub Al-Musallama. Inilah hadis pertama yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi Rahimahullah Ta'ala dalam kitab Al-Fa'in An-Nawawi, yaitu hadis yang merupakan hadis yang sangat besar, inti daripada agama Islam tentang An-Niyah. An-Amir al-Mu'min Abi Hafs Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu dari sahabat khalifah kedua umat Islam yaitu Umar bin al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب إنما الأعمال بالنيات تسلمها أعمالا بدون أعمالا تسلمها سكال أعمالا بدون تجنسل بدا نياتنا سيقول أعمالا تجنسل بدا نياتنا وإنما بكل مرئين ما نوى تسلمها سكيات أوران kulim mereka manawa seperti bagaimana yang dia niatkan amalan yang dilakukan oleh setiap orang itu tergantung pada niat orang tersebut. Semangka hijratuhu ila Allahi wa Rasulih, hijratuhu ila Allahi wa Rasulih. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran seorang yang memiliki niat karena Allah subhanahu wa ta'ala yaitu dengan permisalan al-hijrah. Barang siapa yang melakukan hijrah, melakukan amalan yang besar yaitu al-hijrah, berpindah dari negara kafir ke negeri muslim. Barang siapa niat dan hijrah dia ya Allah, yaitu karena Allah subhanahu wa ta'ala dan juga karena Rasulnya, al-hijrah dulu ya Allah ya Rasulih, maka hijrah dia akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pemangkah hijrah tuhul di dunia yusibwa dan barang siapa yang berhijrah ke suatu negeri dalam rangka dunia, dalam rangka mencari dunia yang akan dia dapatkan atau al-ba'atin yang ihubha atau karena seorang wanita yang ingin dia nikah, yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya berhijrah tuhul ila mahajara ilaih, maka hijrahnya seperti yang dia niatkan tersebut. yaitu dia tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah terjemahan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan juga hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Muhaddits Abu Abdillah Al-Bukhari rahimahullahu taala. Nama beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Jizzah Al-Bukhari. Adalah suatu daerah tempat yang namanya Bukhara. Dan juga Imam Muslim yang nama beliau adalah Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Husayni An-Naisaburi rahimahullahu taala. Yang mana hadis ini diriwayatkan oleh kedua imam, yaitu Al-Bukhari dan Imam Muslim, pada kitab mereka, yang mana kitab mereka tersebut merupakan kitab yang sangat sahih yang dikarang, yaitu Sahih Al-Bukhari dan Sahih Imam Muslim, yang merupakan kitab tersahih di antara kitab-kitab yang ditulis oleh imam. Kemudian syarah menjelaskan, memberikan syarah dari hadis ini, yaitu asyar ini rahimahullah ta'ala an amirul mu'minin bahwa Abu Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari amirul mu'minin yaitu Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. عادت إليه الخلافة بتعيين أبي بكر الصديق رضي الله عنه له. Beliau أمير المؤمنين عمر بن الخطاب menjadi خلاف menjadi خليفة yang terpilih, yaitu dipilih oleh Abu Bakar الصديق رضي الله عنه. فهو حسنة من حسنات أبي بكر. Beliau adalah salah satu kebaikan dari kebaikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa nasabahu fil khilafati syar'iyyah. Dan beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengangkat Umar bin Khattab menjadi khalifah secara syar'i, secara sah. Jadi Umar bin Khattab adalah khalifah yang menggantikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan juga Umar tersebut adalah khalifah yang dipilih sendiri langsung oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, karena الذي عينه Abu Bakr, karena yang menunjuk Umar bin Khattab menjadi khalifah adalah Abu Bakar sendiri, khalifah yang pertama. Wa Abu Bakr ta'ayyana bi mubayi'ati as-sahabati lahu fi as-saqifah. Abu Bakar ta'ayyana lahu, tertunjuk sebagai seorang khalifah karena bayatnya para sahabat setelah kematian Rasul sallallahu alaihi wasallam di Saqifah, yaitu di sebuah tempat yang namanya As-Saqifah. Fa khilafatuhu syar'iyyatun ka khilafati Abi Bakr radhiyallahu anhu. Maka khilafah khalifah yang jabatan yang dipegang oleh Umar bin Khattab sebagai khalifah merupakan khalifah yang sah dan syar'i, sebagaimana khilafahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini di sini terdapat bantahan terhadap Syiah Rafidhah, yang mana mereka adalah orang-orang yang paling membenci, tidak rela dengan khalifah yang telah berlaku, yaitu Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman dan Ali. Mereka menuduh para sahabat radhiyallahu anhu adalah orang-orang yang berkhianat. Seharusnya menjadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sampai-sampai mereka mengkafirkan para sahabat seluruhnya kecuali sedikit dari kalangan sahabat tersebut. Kemudian juga orang-orang Syiah, mereka adalah orang-orang yang mencela para sahabat seluruhnya. Fil haqiqah haula'i qadahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya kata para ulama Syiah, mereka itu mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang Syiah mereka mencela para sahabat radhiyallahu ta'ala, mengkafirkan mereka, menuduh mereka, bahkan istri Rasulullah SAW mereka tuduh sebagai pezina, dan juga banyak perkara-perkara yang mereka tuduhkan kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Maka sesungguhnya hakikatnya mereka itu adalah orang-orang yang mencela Rasulullah SAW. Bagaimana Imam Malik berkata, innama haulai qawmun qadahu an-Nabiya sallallahu alaihi wasallam falam yumkinuhum dhalik faqadahu ashabahu hatta yuqal Muhammadun rajulun su' walau kana salihan lakana ashabuhu salihin. Kata Imam Malik, orang-orang Syiah, innama haulai qadahu an-Nabiya sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah golongan yang mencaci Rasul sallallahu alaihi wasallam, menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya mereka demikian. Falam yumkinuhum dhalik, akan tetapi mereka tidak mampu, tidak bisa secara terang-terangan langsung mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau mereka secara terang-terangan mencela Rasul, pasti semua tidak akan menerima mereka. Mereka adalah orang yang mencela Rasul hakikatnya, akan tetapi mereka tidak bisa secara terang-terangan mencela Rasul tersebut. Maka mereka mencela para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahabat karib beliau sallallahu alaihi wasallam sendiri. Mereka cela, mereka hinakan, mereka rendahkan, dan mereka injak-injak kehormatan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Yang mana ini menunjukkan jika sahabat sahabat Rasul, sahabat-sahabat Rasul adalah orang yang jelek, tentunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad juga sama seperti para sahabatnya. Ini tuduhan yang hakikatnya demikian. Walau kana salihan, dan jika Nabi Muhammad tersebut adalah orang yang saleh, maka tentu para sahabatnya juga orang yang saleh. Inilah Syiah Ar-Rafidhah la'anatullahi ta'ala alaihim. Mereka adalah golongan yang terjelek di antara manusia ini, bahkan golongan yang terjelek di antara yang daripada Yahudi dan Nasrani. Jelek-jelek kaum yang berada di muka bumi adalah Syiah Ar-Rafidhah, sebagaimana kata para ulama kita. Bahkan diriwayatkan dari Al-Imam Asy'abi radhiyallahu anhu berkata, jika dikatakan kepada Yahudi dan Nasrani, siapa umat terbaik di antara kalian? Jika dikatakan kepada Yahudi, siapa umat terbaik di antara kalian? Maka mereka Yahudi akan menjawab, tentu para sahabat Nabi kita, Nabi Musa alaihissalam. Umat terbaik, golongan terbaik di umat kita adalah, kata orang Yahudi, adalah sahabat Nabi Musa alaihissalam. Dan juga jika dikatakan kepada Nasara, kaum Nasara, siapa golongan terbaik di antara umat kalian? Mereka tentu akan menjawab, golongan terbaik dari umat kita adalah sahabat Nabi Isa alaihissalam. Mereka semua mengakui bahwa orang-orang terbaik di antara mereka adalah sahabat yang menemani Rasul, yang menemani nabi-nabi mereka dalam berdakwah, menemani dalam kehidupan Rasul, dan mereka yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka, itulah orang-orang yang terbaik bagi mereka. Akan tadi jika dikatakan kepada Syiah, siapa manusia terjelek, siapa umat terjelek di antara kalian, siapa golongan terjelek di antara kalian? Lihat Syiah di sini mengatakan umat terjelek, terburuk di antara kita adalah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inna Syiah Ar-Rafidhah radhiyallahu ta'ala la'natullahi ta'ala alaihim. Bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang mereka lulukan bahwa Ali tersebut lebih afdal, lebih mulia daripada Abu Bakar, lebih pantas menjadi khilafah daripada menjadi khalifah dari Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, telah membantah sendiri dalam sebuah riwayat yang sahih. Suatu hari anaknya Ali bin Abi Thalib bertanya kepada bapaknya, yaitu Ali, "Qultu li abi ayyun nasi khairun ba'da Rasulillah?" Siapa manusia terbaik setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka Ali bin Abi Thalib menjawab, "Abu Bakar." Kemudian anaknya tersebut bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Umar." kemudian anaknya melanjutkan tsumma anta, kemudian engkau wahai bapak. Anaknya mengatakan kemudian engkau. Khasyata ayyakula tsumma Utsman, karena aku takut, kata anaknya, karena aku takut. Ali mengatakan kemudian Utsman bin Affan. Maka Ali, lihat jawaban Ali bin Abi Thalib, ma ana illa rajulun minal muslimin, tidaklah aku ini, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tidaklah aku ini hanyalah seorang dari diantara kaum muslimin yang biasa, seorang diantara kaum muslimin saja. Dan juga bahkan Ali radhiyallahu anhu pernah mengatakan, mengancam kepada orang-orang yang melebihkan dirinya daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kata Ali bin Abi Thalib, la utiya bi ahadin yukhbiruni ala Abu Bakr wa Umar illa jalattu hadd al-muftarin. Tidaklah aku mendengar, tidaklah aku mendengar orang-orang yang memuliakan aku melebihi Abu Bakar dan Umar, kecuali akan aku cambuk dia dengan cambukan orang-orang yang berdusta. Inilah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang mengakui sendiri akan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bin Khattab, Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Adapun Syiah Ar-Rafidhah, maka mereka adalah kaum yang Allah Subhanahu wa ta'ala Rasulullah SAW telah memberikan peringatan kepada mereka, yaitu Al-Khawarij dan juga Syiah Ar-Rafidhah radhiyallahu anhum. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam riwayat Ibn Abbas radhiyallahu anhu, man sabba ashabi fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wal nasi ajma'in, dalam siapa yang mencela sahabat-sahabatku, maka baginya la'nat Allah, la'nat para malaikat, dan juga la'nat seluruh manusia yang ada di muka bumi. Dan juga Rasul telah bersabda, man ahabbahum ahabbahullah, dalam siapa yang mencintai mereka, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintainya. Dalam siapa yang membenci mereka, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membenci juga orang-orang yang benci para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Maka di sini terdapat bantahan terhadap Syiah Rafidhah alaihim la'natullah. Kemudian kita lanjutkan syarah Syiah Al-Jamin rahimahullah ta'ala. Mungkin tidak semuanya yang kita baca, beberapa faedah yang penting itu saja mungkin yang akan kita bahas. Dan syaratnya rahimahullah ta'ala melanjutkan, wal maksudu min hadhihi niyyati tamyizul adati min al-ibadat wa tamyizul ibadati ba'dhuha min ba'd. Inti daripada niat ini masalah niat, pembahasan tentang an-niyah sebagaimana hadis yang pertama dibawa oleh Walid adalah tentang niat. Al maksud min hadhihi niyyah, maksud daripada niat tersebut, inti daripada niat adalah tamyizul ibadati, tamyizul adati min al-ibadat, untuk membedakan niat tersebut, untuk membedakan antara sebuah ibadah dan juga sebuah adat, sebuah kebiasaan. Jadi niat akan terbedakan ini yang namanya ibadah dan juga ini yang namanya adat. Adat tidak mendapat pahala, dalam ibadah maka ia akan mendapat pahala. Dan juga niat tersebut sebagai tamyiz, sebagai pembeda antara ibadat, satu ibadat dengan ibadah yang lainnya. Jadi inti dari niat apa? Maksud daripada niat itu untuk membedakan antara suatu adat, suatu kebiasaan dengan suatu ibadah. Dan juga niat itu membedakan antara ibadah, satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Ini semua dengan niat, seperti orang ketika membiarkan jenggotnya panjang, ini merupakan sunnah ibadah. Ada yang meniatkan ketika membiarkan jenggotnya tersebut mengikuti sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ini merupakan ibadah. Dia ditulis akan mendapatkan ajar jika niatan dia seperti itu, yaitu mengikuti sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga ada pula yang membiarkan jenggotnya karena kebiasaan. Tidak ada niatan mengikuti sunnah, akan tetapi dia membiarkan jenggotnya karena kebiasaan atau karena mengikuti orang yang dicintai atau karena ikut-ikutan saja. Ini tidak mendapatkan apa-apa. Maka dengan niat tersebut terbedakan antara suatu ibadah dengan suatu adat. Dan juga seperti orang ketika masuk masjid, dia mendahulukan kaki kanan ketika seorang masuk masjid mendahulukan kaki tangan merupakan amalan sunnah. Kaki kanan merupakan amalan sunnah. Jika seorang masuk masjid menggunakan kaki kanan, ini merupakan amalan sunnah. Dan juga ada orang yang tidak meniatkan hal tersebut sehingga dia masuk masjid yang didahulukan kaki kanannya, akan tapi dia tidak meniatkan karena mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam karena ibadah, maka amalan dia, maka perbuatan tersebut sebagai adat saja, sebagai kebiasaan dia kalau masuk masjid, yaitu dengan kaki kanan. Akan tapi ada lagi seseorang yang dia memang betul-betul mendahulukan kaki kanannya karena niatan dia mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini merupakan inti dari, merupakan maksud daripada niat itu, yaitu membedakan antara suatu adat dengan ibadah. Dan juga niat itu membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Seperti satu ibadah dengan ibadah yang lainnya, seperti seorang sholat dua rakaat, yang satu sholat dua rakaat dan yang satu lagi sholat dua rakaat, sama gerakan dalam sholat tersebut, sama dua rakaat juga dua rakaat, akan tapi bisa terbedakan dengan niat. Yang satu sholatnya misalnya karena tahiyatul masjid, yaitu karena masuk masjid disunahkan untuk sholat, dan yang satu lagi sholat istikharah misalnya, yaitu sama-sama dua rakaat, akan tapi terbedakan yang satu ini sholat tahiyatul masjid dan yang satu sholat istikharah. Dan juga banyak contoh-contoh yang lainnya yang saya akan dijelaskan oleh Rahimahullah Ta'ala. وَتَمِيزُ الْعَادَاتِ مِنَ الْعِبَادَاتِ مِثَالُهُ. Kata Malik, تَمِيزُ الْعَادَاتِ, membedakan sebuah adat dengan ibadah contohnya. Jadi niat ini membedakan antara suatu adat dengan sebuah ibadah yang mendapatkan ajr. Seorang yang mendapatkan ajr dengan amalan tersebut, dan juga ada seorang yang melakukannya akan tadi karena kebiasaan saja. Seperti seorang ar-rajul ya'kulu ta'ama syahwatan faqat wa ar-rajul al-akhar ya'kulu ta'ama imtithalan li amrillahi azza wa jalla fi qawlihi wakul washrabu. Akul tsani ibadah wa akul awwali 'adah. Seseorang yang makan makanan, yang makan ta'am karena syahwat, karena keinginan saja dia makan, dia suka makan, kemudian makan, dia enggak meniatkan apa-apa dalam makanan dia tersebut, dalam makan dia tidak meniatkan apa-apa karena dia suka, maka dia makan. Dan ada juga orang yang makan, sama makan seperti dia, akan tetapi niat orang ini imtithalan li amrillahi azza wa jalla, yaitu mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, wakulu washrabu, dan makan minumlah kalian, wala tusriku, dan janganlah kalian melakukan pemborosan. Di sini Allah memerintahkan kita untuk makan minum untuk menjaga kesehatan kita, untuk kita bisa kuat dalam beribadah. Maka ketika dia niatannya seperti ini, maka dia akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang membedakan seseorang, yaitu dengan niatnya, antara ibadah dengan suatu adat. Seorang yang makan bisa mendapat pahala jika niatan dia, yaitu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah merintahkan kita untuk makan minum agar tubuh kita sehat, kuat dalam beribadah kepada Allah. Inilah niatan yang dapat yang membuahkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi orang yang makan tidak memiliki niat sama sekali, yaitu hanya untuk mengenyangkan karena dia suka makanan tersebut, maka orang tersebut tidak akan mendapat apa-apa karena dia tidak memiliki niat ibadah. Ini maksud daripada innamal a'malu binniyat, sungguhnya segala amalan tersebut ditulis karena niatnya, akan tertulis karena niat seseorang. Kemudian contoh yang kedua, tsaniyan ar-rajul yaghtasil bil ma'i tabarrujan wa tsani yaghtasil bil ma'i min al-janabah. Al-awwal mu'adah wa tsani ibadah. Contoh lagi tentang niat ini membedakan antara suatu adat dengan suatu ibadah. Seorang yang mandi dengan air dingin dalam rangka untuk menyegarkan badan dia, dan juga ada orang yang mandi dengan air dingin akan tetapi niatan dia yaitu mandi janabah, mandi janabah. Maka al-awwal adah wa tsani ibadah. Orang yang pertama yang mandi dalam rangka untuk mendinginkan, menyegarkan badan dia, ini kebiasaan, tidak mendapat apa-apa. Dia tidak meniatkan apa-apa, oleh karena itu dia tidak mendapat apa-apa karena kebiasaan tersebut, karena adat dia yaitu mandi dengan air dingin untuk dia segar. Wasani ibadah, ada orang yang kedua yaitu mandi juga seperti orang pertama, akan tetapi niatan dia yaitu untuk mandi janabah, mandi dari janabah. Maka ini merupakan ibadah, yaitu dengan adanya niat tersebut. Yang niatkan mandi dia itu dengan bahwa mandi yang dia lakukan adalah mandi janabah, mandi dari janabah. Ini adalah ibadah yang berbeda hanya dengan orang yang pertama. Walina darauka kaanisan janabah dan suman roma sakil bahar ditabarruji umma sallat ala yusi umdari. Oleh karena itu kata mu'alif, seseorang yang dia junub, kemudian dia mandi atau dia menyemplungkan dirinya ke laut, atau dia mandi akan tetapi dia tidak punya niatan mandi janabah, maka tidak sah mandi dia. Dia tidak boleh sholat karena dia belum mandi, karena dia belum meniatkan mandi janabah. Oleh karena itu mandi janabah harus dengan niat. Jika tidak ada niat seseorang ketika mandi tersebut, maka sholatnya tidak sah. Ya'annahu labudda min niyyah, karena mandi itu, karena ibadah tersebut harus dengan niat. Ibadah itu diterima harus dengan niat, tidak cukup mandi saja kemudian mengangkat dari hadas. Akan tetapi mandi tersebut harus dengan niat. Wa huwa lam yanwi at-ta'abbud wa innama nawa at-tabarruj. Orang yang pertama tadi tidak meniatkan mandinya dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi mandi dia hanya untuk mendinginkan badannya, untuk menyegarkan badan dia. Inilah faedah yang pertama yang kita ambil dari hadits innamal a'malu binniyat, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu bahwa niat tersebut membedakan antara suatu adat dengan suatu ibadah, dan juga niat itu membedakan suatu ibadah antara ibadah satu dengan ibadah yang lainnya. Mungkin ini yang bisa kita ambil pada pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.